بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله خصوصنيا إخوان كتاب تانغران atau pendengar radio Islam Al-Jurumiyah dan lain-lain tentunya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dari jarak jauh, walaupun dengan online, tetapi kita tetap bisa talabul ilm. Pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas untukmu yang menginginkan kebenaran. Dari judulnya berarti kita akan membahas tentang atau untuk mereka-mereka yang menginginkan kebenaran. Karena manusia ada dua jenis, ada yang menginginkan kebenaran, ada yang tidak menginginkan kebenaran. Adapun mereka-mereka yang tidak menginginkan kebenaran, alima aw la ya'lam sawa'un 'alaihim. Adapun mereka yang memang tidak menginginkan kebenaran, bagi mereka sama saja. Apakah mereka mendapatkan ilmu atau tidak mendapatkan ilmu? Apakah mereka didakwahi ataupun tidak didakwahi? Apakah mereka disampaikan kepadanya al-haq ataupun belum sampai padanya? Bagi mereka sama. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama bagi mereka. Apakah kau beri peringatan mereka ataupun kau tidak beri peringatan mereka? Mereka enggak akan beriman. Demikian dikata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Karena apa dikatakan sawa'un 'alaihim? Karena mereka la yuridun. Mereka tidak menginginkan. Mereka tidak mau. Tetapi barakallahu fikum, bukan mereka yang yahummuna, bukan mereka yang sedang kita bicarakan sekarang dan bukan untuk mereka. Tetapi kita bicara tentang mereka yang menginginkan kebenaran. Yang di golongan kedua yang menginginkan kebenaran. Yang menginginkan kebenaran ada dua juga. Ada yang menginginkan kebenaran dan tahu mana jalan kebenaran. Dan ada orang yang menginginkan kebenaran tetapi tidak tahu mana jalan kebenaran. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Diriwayatkan asar-asar dari para sahabat di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebenaran, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tetapi tidak berhasil. tidak menepati kebenaran tersebut. Ikhwanifidina azakumullah, dari sini kita sampaikan untukmu yang menginginkan kebenaran, bahwa kalau kita menginginkan kebenaran pertama kali, hendaklah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa. Baru kemudian usaha. Kemudian menerima apa yang sudah Allah berikan dari kebenaran. Ikhwanifidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena seseorang yang akan selamat adalah orang yang memiliki dua perkara. Al-iradah wal-isabah. Al-iradah adalah keinginan untuk mengikuti kebenaran. Al-isabah adalah ketepatan mencocoki kebenaran. Maka selamat dia. Yang tidak memiliki iradah, keinginan pada kebenaran, maka mereka tidak selamat. Demikian pula orang yang menginginkan kebenaran tetapi tidak mencocoki kebenaran. Dia mengira ini kebenaran, ternyata kebatilan. Dia mengira bahwa ini jalan selamat, ternyata jalan kecelakaan atau jalan binasa. Jalannya akan mencelakakan. Ini barakallahu fikum jenis yang disebut di dalam Al-Quran dengan dhalin. Yang disebut dalam Al-Fatihah dengan orang-orang yang sesat, dhalin. Menginginkan kebenaran, tapi tidak tepat dengan kebenaran. Maka barakallahu fikum, jawabannya adalah semuanya dengan takdir dan kehendak Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Maka harus kita berdoa. Jangan sombong, merasa diri mampu untuk mencari kebenaran, merasa diri bisa untuk mencari kebenaran, kemudian lupa berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, na'udzubillah, terjadilah apa yang terjadi. Menginginkan kebenaran, bahkan merasa sudah di atas kebenaran, ternyata dia masih di atas kebatilan. Inilah orang-orang yang paling merugi kehidupannya di dunia. Qul hal nunabbi'ukum bil aktsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yusinnuna sun'a. Kata Allah, maukah aku beritahu orang-orang yang paling rugi kehidupannya di dunia, yaitu orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang-orang yang sesat kehidupannya di dunia, tetapi yasabuna annahum yusinnuna sun'a, tapi mereka merasa sedang berbuat baik. Kasihan sekali. Dia merasa sedang berbuat baik, padahal dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Merasa dia berada di atas kebenaran, padahal dia di atas kesesatan. Di atas penyimpangan. Ini mengerikan, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali mengingatkan bahwa hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan misalnya di dalam surat Al-Baqarah, walakinna Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Atau yang sering kita dengar, yahdi man yasha wa yudillu man yasha, Allah memberikan hidayah pada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan pada siapa yang dikehendaki. Atau dalam ayat lain, man yahdillah fahuwal muhtad, wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada siapapun yang bisa membimbingnya. Ikhwani fi din, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW menceritakan, menyampaikan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Allah berfirman, ya ibadi kullukum dal illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Saya ulangi, ya ibadi kullukum dal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya sesat kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya. Maka mintalah petunjuk kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini. Perhatikan, barakallahu fikum, disuruh kita untuk meminta hidayah. Disuruh kita untuk memohon dengan sungguh-sungguh agar dibimbing oleh Allah SWT dengan hidayah. Itu yang pertama dan utama. Karena kita akui, kita imani bahwa hidayah itu di tangan Allah. Siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan petunjuk. Dan siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan. Na'udzubillahi minad dalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Maka ikhwani fillah a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaib wa shahadah, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi ikhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haq bi'idznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ikhwanu minna a'azakumullah. Lihatlah doa yang sangat bagus dari Nabi Alaihi Wasallam, yaitu kalimat Allahumma rabb Jibril. Ya Allah, penguasa Jibril dan Mikail, dan juga Israfil, penguasa langit-langit atau pencipta langit-langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib ataupun yang syahadah. Engkau ya Allah yang menghukumi hamba-hambamu pada apa yang mereka perselisihkan. Engkau ya Allah yang menghukumi hamba-hambamu ini pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Ihdini, tunjuki aku ya Allah. Lima ikhtulifa fihi minal haq. Tunjukkan kepadaku ya Allah apa-apa yang diperselisihkan oleh mereka dari kebenaran. Biiznik, dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'. Sesungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ila suratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Ikhwani fidina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis sahih di dalam kitab Sahih Muslim mengajarkan kepada kita doa untuk minta hidayah. Dan di sana ada pengakuan kepada Allah SWT bahwa Allah lah yang akan menghukumi apa-apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kita saksikan sekian banyak ikhtilafat, perselisihan-perselisihan, bantahan-bantahan, dan sekian banyak aliran-aliran, pemahaman-pemahaman. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kita berdoa pada Allah. Dan kita akui, kita imani Allah lah yang menghukumi hamba-hambanya atas apa-apa yang mereka perselisihkan. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Ya Allah, berilah petunjuk padaku tentang kebenaran yang sedang mereka perselisihkan. Sesungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki ke jalan yang lurus. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, fa idza taqara al-'abdu ila Allah wa adbana an-nadhar fi kalamillah wa kalami rasulihi wa kalami as-sahaba wat tabi'in wa a'immatil muslimin in fataha lahu tariqal huda. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diiringi dengan upaya. Jadi seorang hamba ketika dia merasa butuh, merasa berhajat, sangat ingin untuk mendapatkan kebenaran, menginginkan kebenaran dari Allah, maka dia akan terus-menerus membaca kitab Allah, Al-Qur'an, dan juga ucapan-ucapan Rasulullah, hadis-hadis, wa kalamis sahabah, membaca ucapan-ucapan sahabat, wa tabi'in, dan para tabi'in, wa a'immatil muslimin, dan para imam-imam kaum muslimin, in fataha lahu tariqal huda, akan terbuka jalan kebenaran. Akan terbuka jalan kebenaran. Perhatikan ucapan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ketika engkau berusaha untuk membaca kitabullah, berusaha untuk membaca hadis-hadis Rasulullah, berusaha untuk membaca ucapan para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam kaum muslimin, maka akan terbuka jalan petunjuk. Dan ketika ada yang samar, yang tidak jelas, dia berdoa dengan doa tadi. Ya Allah, ihdini limakhtulifa fihi minal haq. Maka usaha, dengan upaya, dengan doa, seiring. Usaha dengan doa, seiring, sama. Kita selalu berdoa dalam sholat kita, dengan kalimat, ihdina siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku ke jalan kebenaran, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang sesat. Kita minta jalannya para siddiqin, para syuhada, para anbiya, para salihin. Itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat mereka. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Jalan mereka yang kita minta. Bukan jalannya orang-orang maghdubi alaihim, bukan pula jalannya orang-orang dhalin. Al-maghdubi alaihim adalah orang yang dimurkai, orang yang tidak menginginkan kebenaran. Orang yang ketika kebenaran ada di hadapannya, justru dia tolak. Seperti Yahudi, dia tahu kebenaran. Ya'rifunahu, kana ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya, seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi justru mereka menolak. Mereka tidak menginginkan kebenaran. Maka kita berdoa pada Allah, jangan sampai kita terbawa ke jalan mereka. Yang kedua, balin. Orang-orang yang sesat. Orang yang sesungguhnya punya keinginan untuk mencari kebenaran. Tetapi salah. Tidak mendapatkan bimbingan ilmu. Akhirnya mereka mencari sendiri dengan hawa nafsunya. Akhirnya tidak tepat. Alias menyimpang. Sesat. Bal. Kita juga berlindung pada Allah SWT. Untuk jangan seperti mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Waladhalin. Ikhwani fidina azakumullah, kembali kepada pembahasan kita. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang mulia, ya ibadi. Panggilan yang mulia, Allahumma Rabb Jibril, wahai Rabbnya Jibril. Penguasa malaikat Jibril, penguasa malaikat Mikail dan Israfil. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala meminta agar kita diberi petunjuk. Yang kedua, barakallahu fikum. Setelah kita berdoa, berupaya, bersungguh-sungguh beristihad untuk mencarinya. Bagaimana mencarinya? Talabul ilm. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan satu jalan untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah akan tunjukkan jalannya menuju surga. Kita paham? Dengan pembahasan tadi, bahwa seorang yang mencari ilmu karena ingin mencari kebenaran, dia berusaha untuk bertanya kepada para ulama, apa makna ayat ini? Apa makna hadis itu? Berusaha untuk menggali ilmu dari para salafus saleh. Bagaimana kata para sahabat? Bagaimana kata para tabi'in? Masya Allah. Sehingga kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka. Sinkron dengan doa tadi. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Kalau dia berdoa pada Allah minta tunjukkan jalan yang lurus, tapi dia tidak mencarinya, tidak belajar, tidak talabul ilmi, tidak berusaha untuk menggali ilmu dari para sahabat tentang Quran dan Sunnah, berarti dia tidak serius doanya, tidak sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh menginginkan kebenaran. Maka sesuai dengan judul pembahasan malam hari ini, untukmu yang menginginkan kebenaran, belajarlah. Untukmu yang menginginkan kebenaran, berdoalah dan berusahalah. Meminta pada Allah SWT jalan yang lurus, dan kemudian mengikuti apa yang Allah bimbingkan dalam Quran dan Sunnah. Baik, terjawab sudah kalau kebenaran itu ada pada Quran dan Sunnah. Terjawab sudah bahwa yang namanya kebenaran ada di dalam ucapan Allah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berusaha untuk mempelajarinya, memahaminya seperti apa yang disampaikan dan dipahami oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, melalui para imam-imam ahlus sunnah, para ulama ahlus sunnah, pakar-pakar hadis kaum muslimin, masya Allah, sehingga kita bisa jelas tentang kebenaran itu. Dan kalau sudah ada di hadapan kita, qala Allah wa qala Rasul, sudah ada di hadapan kita tafsirnya, maknanya secara jelas, tidak ada lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Buktikan kalau kita benar-benar menginginkan kebenaran. Buktikan kalau kita benar-benar menginginkan kebenaran. Jangan hanya di mulut. Kami mencari kebenaran, kami mencari kebenaran. Begitu ada kebenaran, tidak cocok dengan hawa nafsunya, enggan. Tapi kok begini ya? Ini ayatnya, ini hadisnya. Ya tapi kok begitu ya? Kok berat, kok susah, kok begini, kok begitu, ila akhirnya. Apa maknanya? Maknanya dia ternyata tidak benar-benar menginginkan kebenaran. Ternyata tidak benar-benar menginginkan qala Allah wa qala Rasul, tapi menginginkan apa yang cocok dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung dari sifat yang demikian. Ikhwani fillah a'azakumullah, ketika sudah ada kebenaran dalam Quran dan Sunnah, maka terimalah seluruhnya, jangan pilih-pilih. Untukmu yang menginginkan kebenaran, terimalah kebenaran dari Allah dan Rasulnya, jangan pilih-pilih. Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis silmi kaffah, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas bagi kalian. Apa tafsirnya ayat ini? Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulullahu taala amiran ibadahu al-mu'minin bihi al-musaddiquna bi rasulih an ya'khudhu bi jami'i 'ural islam wa syara'i'ihi. Yang maknanya, kata Ibnu Katsir, ayat ini Allah berkata, atau dalam ayat ini Allah berfirman memerintahkan hamba-hambanya yang beriman, yang membenarkan Rasulnya, agar mereka mengambil seluruh urat-urat keislaman dan seluruh urat-urat syariat Islam. Wal'amal bijami' awamirihi, masih kelanjutan ucapan beliau, dan mengamalkan semua perintah-perintahnya. Watarki jami'i zawajirihi, dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Mastata'u min dalik, sebisa-bisanya. Saya ulangi secara makna, kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin yang beriman pada Allah dan Rasulnya, hendaklah mengambil semua sisi keislaman, mengambil semua hukum-hukum syariat, dan mengamalkan seluruh perintah-perintahnya, dan menjauhi seluruh apa yang dilarangnya. Ini udkhulu fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ikhwan fillah a'azakumullah, jangan kalau akidah ambil dari salaf, ambil dari Quran dan Sunnah, tetapi kalau metodenya, metode dakwah kita ambil dari sekian banyak kelompok-kelompok sesat. Jangan. Kenapa pilih-pilih? Ini agama. Agama adalah satu kesatuan. Syariat yang sempurna, lengkap, saling berkait. Jangan dipisah-pisah, jangan kemudian ambil sebagian, dibuang sebagian. Yuminuna biba'udul kitab, beriman pada sebagian, dan yakfuruna biba'ud, kemudian kufur pada sebagian yang lain. Itu seperti Yahudi, na'udzubillah min dzalik. Ikhwan ibnina a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman dalam ayat lain, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian, ambillah, dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian, terimalah. Maka kalau Rasulullah SAW menyatakan ini halal, ini haram, kerjakanlah ini, kerjakanlah itu, maka ucapkan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ikhwani fiddina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada bagi mereka pilihan lain. Lihat ucapan Allah SWT. Enggak ada khiyarah. Enggak ada pilihan lain kecuali menerima. Kerjakan sebisa-bisanya. Ikhwanu minna a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abul Qasim Al-Asbahani juga pernah berkata, al-ittiba' indal ulama huwa al-akhd bi sunan Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fiha. Kata Abu Qasim Al-Asbahani, yang namanya ittiba' itu menurut para ulama adalah mengambil semua sunnah-sunnah Rasulullah sallam. Artinya barakallahu fikum, kalau dia mengambil sebagian saja sunnah-sunnah dan menolak sebagian yang lain, dia tidak dikatakan ittiba'. Tidak dikatakan ittiba'. Orang yang mengikuti, orang yang ittiba' adalah mengambil bisunani Rasulullah, semua sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fi dinillah azakumullah, inilah yang namanya ketakwaan hati. Memuliakan ajaran sunnah Rasulullah sallam. Memuliakan syariat Islam secara keseluruhan. Menerimanya, mengakuinya bahwa itu adalah agama kami, kami beriman dengannya dan kami terima. Wa man yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqul qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itulah bukti ketakwaan hati. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Ada beberapa yang mengaku muslimin, dia salat, dia puasa, masya Allah, tetapi giliran melihat satu sunnah, dia benci, gak suka. Sunnah apa ini? Ini keanehan. Dia tidak memuliakan. Kalau saja dia tidak mampu mengerjakannya, tetapi mulutnya dan hatinya mengakui kalau itu syariat, dan sebaliknya dia mengakui kelemahan dirinya, ya memang itu sunnah, masya Allah, tapi saya belum mampu. Itu masih ringan. Tetapi kalau dia membenci, memusuhi, ada apa? Memanjangkan jenggot, kotor, cicik, dan seterusnya. Astagfirullah. Dia mencerca sekian banyak para sahabat, sekian banyak para tabi'in, sekian banyak para ulama, bahkan dia mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mengerikan sekali. Barakallahu fikum. Wahai yang menginginkan kebenaran. Kalau sudah ada kebenaran yang sangat jelas dalam Quran, atau dalam hadis Nabi, yang menyatakan dengan tegas, ahful liha wa qassu syawarib, biarkan jenggot, potonglah kumis. Itu sudah qat'an syariat Allah Subhanahu wa taala. Secara tegas itulah syariat. Maka silahkan kalau engkau merasa begini, merasa begitu, itu untuk pribadimu. Tetapi kalau engkau mencerca sunnah, berarti engkau mencerca Rasul, mencerca para sahabat, mencerca para tabi'in, mencerca para ulama, mencerca para ahli hadis, mencerca sekian para alim ulama, sekian para kiai. Barakallahu fiikum. Ikhwan bin a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaatinya, kalian akan terbimbing dengan hidayah. Lihat, yang pertama tadi, kita berdoa meminta hidayah. Lihat yang kedua tadi, kita berusaha mencari ilmu kemana jalan hidayah. Lihat yang ketiga, turuti dan taati, niscaya kalian akan terbimbing dengan hidayah. Cocok. Semuanya klop. Doanya minta hidayah. Kemudian usahanya mencari ilmu, jalan hidayah. Kemudian yang ketiga, menerima hidayah tersebut dan mengikuti. Maka kata Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mengikuti Nabi, kalian terbimbing, kata Allah. Ayat yang mirip, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah berikan petunjuk pada mereka karena iman mereka. Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, sehingga berusaha mengikuti Rasulnya, Allah berikan petunjuk. Karena mengikuti Nabi, mengikuti Rasul, mendapatkan petunjuk. Atau ayat lainnya dalam surat Maryam ayat 76, Allah berfirman, wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Saya ulangi, wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Allah akan tambah orang-orang yang mengikuti hidayah, Allah akan tambah hidayah pada mereka. Berarti yang mengikuti hidayah siapa? Yang berusaha untuk mengikuti hidayah. Berusaha sunnah demi sunnah dia terapkan. Berusaha syariat demi syariat, hukum demi hukum dalam Quran dan sunnah dia kerjakan. Maka Allah akan berikan hidayah padanya. Wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Allah akan tambahkan pada orang yang mengikuti petunjuk, Allah tambahkan huda. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegur mereka Yahudi dengan keras. Afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab kemudian kalian kufur kepada sebagiannya? Janganlah kita seperti mereka. Jangan ikuti jejak mereka. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ikhwani fillah a'azzakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa kelompok-kelompok manusia ada yang menganggap remeh sebagian syariat dengan istilah bahwa itu hanya kulit saja. Dengan istilahnya kusyur. Ya akhi, agama itu terdiri dari kusyur wal lubab. Ada inti dan ada kulit. Yang penting itu intinya. Jangan kita pentingkan kulitnya. Astagfirullah. Artinya apa? Pilih-pilih. Ini tidak penting, ini penting. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala al-Izz ibn Abdissalam. Wa la yajuzu ta'bir anis syari'ah bi annaha qishrun. Ma kasrati ma fiha minal manafi' wal khuyur. Kata al-Izz ibn Abdissalam, tidak boleh mengistilahkan syariat sebagai kulit. Kulit itu biasanya dibuang. Kalau kita membuka kulit buah, isinya dimakan, kulitnya dibuang. Masa pantas satu syariat dikatakan kulit? Urusan masalah pakaian, masalah itu hanya kusyur, hanya kulitnya saja, enggak penting. Astagfirullah. kata Al-Izz ibn Abdul Salam, la yajuzu ta'bir 'an syariah bi annaha qishr. Tidak boleh kalian menamakan syariat ini sebagai qishr, padahal di dalamnya banyak manfaat-manfaat dan kebaikan-kebaikan. Wa kaifa yakunu al-amr bi ta'ah wal iman qishran? Bagaimana mungkin perkara ketaatan kepada Allah yang diamalkan dalam keadaan iman dikatakan qishr, dikatakan kulit? Atau masih kata Is ibn Abdul Salam, annal ilma mulaqab bi ilmi al-haqiqa juz'un min ajza'i ilmi syari'ah. Atau ilmu yang dipentingkan hanya ilmu hakikat saja, ilmu syariat enggak penting. Astagfirullah. Ini beberapa kelompok sufi memisahkan antara hakikat dengan syariat. Kalau hukum-hukum tadi itu adalah syariat, sudahlah itu hukum syariat, enggak penting. Yang penting itu hakikat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tokoh-tokoh mereka justru banyak menyelisih syariat. Banyak menyelisih hukum. Dan kalau dipertanyakan kenapa kok tokoh kita malah seperti itu? Itu kan syariat. Kamu tingkatan rendah tingkatan syariat. Dia tingkatannya sudah hakikat. Sudah tidak terikat lagi dengan syariat. Kalau sudah sampai tingkat hakikat, tidak terikat dengan syariat. Astagfirullah. Ini aneh barakallahu fikum. Akhirnya justru orang yang dianggap lebih tinggi imannya, sudah sampai tingkat hakikat, justru orang-orang yang fasik, yang tidak sama sekali mengurusi hukum-hukum syariat, banyak menyelisihi syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan ibni na'azakumullah, kumuslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada kelompok lain, aliran lain yang membedakan hukum-hukum syariat dengan istilah ilmu fadha'il dengan ilmu masail. Ilmu fadha'il itu keutamaan-keutamaan. Keutamaan salat, keutamaan puasa, keutamaan iman, keutamaan ini, keutamaan haji, dan seterusnya. Kalau ilmu masail itu bagaimana cara salatnya, bagaimana cara puasanya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Itu masail. Setelah dibagi dua, ilmu fadha'il, ilmu masail, mereka berkata, kita jangan ngurusi ilmu masail, karena kita akan ribut, ini salah, ini salah, ini salah, ini bid'ah, ini sunnah, dan seterusnya. Kita akan bertikai terus, gak akan habis-habisnya. Cukup kita membahas hanya fadha'il saja. Keutamaan sholat, keutamaan sholat, keutamaan sholat. Sholatnya bagaimana? Terserah. Keutamaan puasa, keutamaan puasa, keutamaan puasa. Puasanya bagaimana? Terserah. Jangan kita masuk pada ilmu masail. Kalau kita masuk ilmu masail, kita akan bertikai katanya. Kita akan saling salah menyalahkan. Yang ini sunnah, yang ini bidah, dan seterusnya. Ini juga barakallahu fikum mengerikan. Mengapa mengerikan? Karena bisa jadi mereka merasa ini sholat yang paling utama. Ternyata sholatnya sudah rusak dengan berbagai macam kebidahan-kebidahan. Atau sholatnya sudah rusak dengan berbagai macam kesalahan yang fatal misalnya. Yang menyangkut rukun-rukunnya. Mengerikan sekali barakallahu fikum. Ilmu masail harus dipelajari. Sebagaimana ilmu fadha'il juga harus dipelajari. Artinya jangan pilih-pilih. Kalau kita menginginkan kebenaran, terima dua-duanya. Kalau engkau menginginkan kebenaran, maka pelajari ilmu masail sebagaimana pelajari ilmu fadha'il. Artinya yang ini utamanya, ini keutamanya, supaya kita semangat. Setelah kita semangat, kita salat, kita harus tahu salatnya bagaimana. Mana yang sunnah kita kerjakan, mana yang bid'ah kita tinggalkan. Mana yang benar salatnya kita usahakan, dan mana yang salah kita hindari. Barakallahu fikum. Jangan pilih-pilih. Akhirnya seakan-akan kita tidak menginginkan kebenaran. Karena di lisan kita selalu mengatakan mencari kebenaran, mencari kebenaran. Ketika diberi tidak mau. Wah, tapi ini bakal bikin ribut. Nanti bertikai, nanti akan berbantah-bantahan. Kan ada hakimnya. Kalau ada perselisihan, kan ada hakimnya. Siapa hakimnya? Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian bertikai, berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. kembalikan pada qala Allah wa qala Rasul, kembalikan pada ayat dan hadis. Selesai. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang mencari kebenaran, kalau diingatkan dengan ayat dan hadis, pasti akan tunduk. Walladzina idza dzukira bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana. Kata Allah dalam surat Al-Furqan ayat 73, mereka kalau ditegur dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak kemudian tuli atau buta. Maksudnya tidak mau menutup mata, tidak mau menutup telinga. Justru mereka menerimanya dengan membuka matanya, membuka telinganya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini sikap orang-orang yang mukmin adalah ketika dzukira bi ayati rabbihim, kalau mereka ditegur dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka justru menerima, bahkan mereka menangis. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal. Ketika mereka ditegur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tersungkur sujud dan menangis. Ikhwani fi din a'azakumullah. Wa idza dzukira, kalau diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hatinya gemetar. Takut. Ikhwan fi din a'azakumullah, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ditegur dengan nama Allah, bergetar hatinya. Dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah imannya. Sedangkan dalam surat Maryam disebutkan mereka tersungkur sujud wa bukiya, mereka sujud dan menangis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sifat-sifat mereka pengikut Rasulullah SAW. Abu Bakar wa Umar, wal muhajirin wal ansar, wal a'immah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mensifati bagaimana Abu Bakar Siddiq. Kata Umar, sadiqun barun rasidun tabi' lil haq. Ucapan Umar bin Khattab memuji Abu Bakar. Sadiqun bar rasidun tabi'un lil haq. Dia adalah orang yang jujur, orang yang baik, orang yang lurus, dan orang yang selalu mengikuti kebenaran. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah juga mengucapkan pujian atau menggambarkan sifatnya Umar bin Khattab. Apa kata Ibn Abbas? Kana waqafan inda kitabillah. Kana waqafan inda kitabillah. Beliau ini, maksudnya Umar bin Khattab, adalah orang yang selalu berhenti pada apa kata Allah. Berhenti pada apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi tidak pernah menentang, tidak pernah menyelisihi. Kalau sudah ada ayat, berhenti dia. Terima. Ikhwani fillah na'azakumullah. Kalau kemudian seseorang na'udzubillah min dzalik enggan untuk menerima, maka dia akan semakin menjauh dari kebenaran. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau atau ketika mereka zaghu, ketika mereka berpaling, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Berarti mereka dulu yang menyebabkan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan hati-hati mereka. Allah sudah mengancam di dalam Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَمْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kata Allah, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Hendaklah hati-hati mereka-mereka yang menyelisihi perintah Rasul. Hati-hati dari apa? أَمْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, akan tertimpa fitnah. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, atau ditimpa azab yang pedih. Dan fitnah di sini adalah kesyirikan, kekufuran, kesesatan. Berarti makna ayat ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, fal yahdhar, hendaklah orang-orang menyelisihi Rasul hendaklah hati-hati dari dua, imma ditimpa fitnah, penyimpangan-penyimpangan, kekufuran-kekufuran, atau ditimpa azab yang pedih. Ikhwan ibn a'azakullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sangat takut untuk menyelisihi sunnah, sangat khawatir dan tidak berani menyelisihi satu sunnah pun, walaupun yang hukumnya sunnah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Inni la akhsha in taraktu syai'an min amri Rasulillah SAW an azir." Aku khawatir kalau aku meninggalkan satu sunnah saja dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, aku akan menyimpang. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku khawatir kalau aku meninggalkan satu sunnah saja, aku akan menyimpang. Ikhwani bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Ibn Qayyim rahimahullah menasihatkan kepada kita semua, hadari, hadari min amraini lahuma awaqibun su. Hati-hati, hati-hati dari dua perkara yang akibatnya jelek. Yang pertama, raddul haqq limukhalafatika hawak. Yang pertama, engkau menyelisihi kebenaran karena merasa bertentangan dengan hawa nafsu. Fa innaka tu'aqab bitaqlibil qalb, karena kalian akan ditimpa oleh Allah dengan berbaliknya hati. Akan dihukum oleh Allah dengan berbaliknya hati. Wa raddu ma yardu 'alaika min al-haqq ra'san wa la taqbalhu illa idza baraza fi qalbi hawak. Qala ta'ala wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 110, kami akan bolak-balikkan hati-hati mereka dan mata-mata mereka karena mereka tidak mau percaya pertama kalinya. Karena di awalnya tidak mau percaya, maka Allah balikan hatinya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hati-hati dari perkara ini. Jangan menolak kebenaran kalau sudah ada kejelasan. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk? Apa ancamannya? Man yushaqiq Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kata Allah, kami akan palingkan dia dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Sadaqa Ibnu Qayyim, sungguh benar Ibnu Qayyim menyatakan, lahu awaqibun su, akibatnya sangat mengerikan. Disesatkan oleh Allah, di balik hatinya, nuqallibu af'idatahum wa absarahum, kami balik hati-hati mereka dan mata-mata mereka. Mengapa? Karena tidak mau percaya di awalnya. Disampaikan kebenaran, tidak mau percaya, tidak mau terima. Maka awaqibnya, akibatnya sangat mengerikan. Ikhwani fi dinillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata pula Al-Allamah Abdurrahman Al-Muallimi, fa amma man kariha al-haqqa wastaslama lil hawa fa innama yastahiqqu an yazidahu Allah ta'ala dalala. Lihat ucapan Al-Muallimi, adapun orang yang tidak suka kebenaran kemudian tunduk pada hawa nafsunya sendiri, maka dia pantas untuk ditambah oleh Allah kesesatan. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan taufik untuk menerima kebenaran. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.